Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dalam bab kaidah penting yang harus difahami setiap muslim terkait dengan aqaid, prinsip-prinsip pokok-pokok yang sangat penting dalam memahami asma wa sifat. Dalam memahami asma wa sifat, mengingatkan kembali bahwa akidah yang lurus, yang benar, murni, dan yang baik, bahwa seorang muslim hendaknya meyakini pertama tentang wujudillah, tentang adanya Allah. Wujudillah tidak cukup sampai di situ, tetapi meyakini pula adanya Dzatullah, adanya Dzatullah. Tidak hanya sampai di situ, tetapi Dzat Allah Jalla wa Ala lahu awsaf. Dzat Allah Jalla wa Ala memiliki sifat-sifat yang agung. Seperti yang pernah kita jelaskan, sifat-sifat Allah itu ada yang sifatnya dzatiyah, terkait dengan zat Allah, seperti penglihatan, pendengaran, bahkan Allah Jalla wa'ala memiliki tangan. Dan ada pula sifat yang terkait dengan fi'luhu Jalla wa'ala, yaitu perbuatan Allah. Perbuatan Allah, seperti Allah mencipta. Allah mencipta, Allah turun ke langit dunia. Nah, Allah menghidupkan, yuhyi wa yumiit, mematikan. Bahkan di sana ada pula sifat Allah yang tidak kita katakan sebagai sifat yang mutlak, senantiasa ada pada Allah, tetapi saat di waktu sifat tersebut menjadi lawan, maka kadang Allah disifati, contohnya al-makruh, tipu daya. Sifat tipu daya itu pada asalnya buruk, kan demikian. Tidak ada yang namanya tipu daya itu bagus. Tidak ada yang namanya tipu daya itu bagus. Namun Allah Jalla wa'ala terkadang menyifati dirinya, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya kepada Allah dan Allah membalas. Allah membalas, dan tipu daya Allah tidak ada satupun yang bisa lolos. Tapi kalau manusia melakukan tipu daya, sekian banyak orang tertipu. Ya. Dan kadang orang kalah karena sebuah tipu daya. Tapi siapapun menghadapi tipu daya Allah tidak akan bisa luput. Nah, seperti itu terkadang Allah menyifati. Maka dikatakan bukan sifat lazimah, bukan sifat yang senantiasa. Hal itu disifatkan untuk Allah karena itu sifat apa? Sifat naqis. Sifat yang membuat tidak lengkap, tidak terpuji. Tetapi saat di situ Allah Jalla wa'ala menyifati dalam rangka memberikan bantahan orang-orang yang mereka membuat tipu daya, maka menjadi layak bagi Allah dan tidak boleh terfikir pada benak kita berarti Allah Jalla wa'ala melakukan sesuatu yang tidak bagus. Naam, kadang orang mengira itu tidak bagus, tetapi akibatnya mulia. Akibatnya apa? Mulia, karena keterbatasan kita, keterbatasan daripada ilmu manusia. Dari situlah sesungguhnya Ahlu Sunnah betul-betul menjadi penyelamat dari sekian banyak pemahaman-pemahaman yang difahami sikte-sikte yang ada pada Islam, antara yang melampaui batas dan antara yang meremehkan. Ada pihak yang melampaui batas, sebagai misal orang-orang yang mengatakan kalau Allah disifati berarti persis, dan saya memastikan Allah serupa persis dengan makhluk kalau Allah disifati. Ada yang mereka mengatakan tidak, Allah tidak boleh disifati dengan apapun karena Allah itu suci. Berkedok tanzih, berkedok mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun, tapi menolak semua sifat bagi Allah. Jadi antara ekstrim menetapkan dan ekstrim apa? Menolak. Sehingga Ahlus Sunnah yang dikatakan wasatan, pihak yang memang senantiasa berada di tengah, tidak kemudian bersifat melampaui batas dalam hal menetapkan yang jatuh dalam hal penyerupaan, tidak pula dalam hal mensucikan secara mutlak yang jatuh kepada penolakan. Kepada penolakan. Salah satu risalah yang kita pelajari adalah karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad, bekal bagi seorang untuk memahami tentang kaidah-kaidah penting, perkara-perkara pokok yang terkait dengan keimanan. Dan ini sekali lagi saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang harus senantiasa kita berbenah diri dan berbenah diri. Tidak sebagaimana yang difahami oleh beberapa pihak yang mengatakan bahwa mempelajari tauhid, mempelajari akidah itu masalah yang gampang, satu dua kali pertemuan bisa selesai. Ada masalah yang lebih penting, ada masalah yang lebih penting dan urusannya lebih memberi manfaat. Contoh, orang-orang yang mengatakan bahwa ada masalah penting, yaitu masalah jihad, menghalau, menghentikan orang-orang yang senantiasa memerangi kaum muslimin, baik memerangi pemikiran maupun memerangi jasad. Akhirnya apa? Yang disebarkan ke sana kemari, menggalang bagaimana kita bisa berjihad. Saudara kita dibantai di sana, saudara kita dihinakan di sana, ayo kita kumpulkan kekuatan, dana untuk melawan mereka. Sementara kalau ditanya, lah kamu mau ke sana itu bekalmu apa? Bekal tauhidmu apa? Ya jimat saya, coba. Nah, atau saya sudah punya mantra-mantra, atau saya sudah punya asma-asma, kan gitu ya? Nah, asma-asma itu bukan kemudian dipakai untuk seperti itu ya. Seorang menghafalkan asma Allah Jalla wa'ala bukan dalam rangka untuk kebal, bisa terbang, peluru gak akan tembus, bukan itu. Dulu-dulu, belajar. Suatu saat kalau memang ada jihad, jika Anda berangkat dan terbunuh insyaAllah dalam posisi mudah-mudahan termasuk apa? Syuhada. Nah kalau seperti ini kasihan. Nah dunia wala akhirah, ya. Dunianya dia enggak peroleh. Dapat apa kalau kemudian meninggal seperti itu? Paling hanya sebentar dimuat dalam majalah si fulan syahid. Iya. Dapat tidak santunan? Enggak dapat. Kalau punya keluarga siapa yang membeli? Kasihan tetangga-tangganya. Ini ditunggu dia sana muslimah, ya. Enggak ada yang nyantuni. Kalau mungkin di pemerintahan mungkin ya dapat nama yang harum, walaupun dunia ya kan begitu ya, dapat nama yang harum, dapat santunan, dapat ini, dapat ini. Nah, la haula wala quwata illa billah. Di akhirat khawatir kalau kemudian kita dituduh sebagai orang-orang yang pertama mungkin karena pamernya, lebih-lebih kalau akidah kita sudah rusak. Wa may yusyrik billah faqad habita amalu, siapa yang menyekutukan Allah akan terhapus semua perbuatan baiknya, tidak akan ada fungsi, tidak akan ada apa? Fungsi di hadapan Allah, dihilangkan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Pihak lain mengatakan urusan yang terpenting sekarang jangan berjihad, tetapi bagaimana kita bisa menang di pucuk pimpinan. Iya, kalau kita semua jadi orang-orang atasan, gubernurnya, camatnya, lurahnya, presidennya, semua salafiyun, ya senang sih kita ya. Senang juga. Tapi kalau itu menjadi ambisi, kalau itu jadi ambisi, coba slogan-slogan yang kemudian disuarakan, nanti kalau saya jadi seorang pemimpin, insya Allah semua akan saya benahi. Coba, kenyataannya apa? Mereka lagi rapat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar, sholat itu kan nomor dua. Iya. Hah? Sholat itu kan nomor dua katanya. Iya betul, pertama syahadat. Oh enggak, sholat itu enggak wajib di masjid. Di masjid itu apa? Fardhu apa? Kifayah. Oh tidak, sunnah mu'akkadah menurut Imam Syafi'i. Pinter kalau dalam hal begini. Itu nanti saja. Enggak seperti orang-orang yang berusaha sok suci. Sholat itu harus di masjid. Sholat itu harus berjamaah. Sholat itu harus tepat awal waktunya. Meninggalkan aktivitas kalau sudah ada panggilan suara azan. Lah begitu kok dokumen tadi katanya orang sok suci. Subhanallah. Orang lagi pengin baik, ingin beribadah di jalan Allah, meninggalkan aktivitas yang dia jalani sifatnya dunia, ingin menghadap kepada Allah, kok dikatakan sok suci. Lah terus sucinya manusia kayak apa kalau tidak kemudian berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya apa ya, berbagai macam perkara-perkara yang mukhalafah syar'iyyah, demo pun kumpul dengan sekian banyak orang-orang yang pemahamannya ini Syiah, ini Khawarij, bahkan ini Nasrani juga dilibatkan dalam keparlemenannya, kelembagaannya. Pendapat apa yang mau kita ambil dari mereka? Oh tidak, kita harus ada, harus ngomong semua. Semua pendapat harus kita terima. Subhanallah. Akhirnya apa tadi? Masalah akidah itu nomor sekian, bisa dipelajari sehari dua hari. Subhanallah, sementara para anbiya dari awal hingga akhir mereka dalam mendakwahkan terus menanamkan agar seorang itu betul dan benar dalam masalah akidahnya. Baik. Pernah kita sampaikan dalam Muqaddimah Ibnu Qudamah rahimahullah terkait dengan sifat Allah Jalla wa'ala yang dikatakan dipuji oleh semua lisan, diibadahi di setiap zaman, yang dikatakan tidak ada sedikit pun perkara yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Satu keadaan pun juga tidak ada yang tersibukkan. Allah Jalla wa ala tidak tersibukkan dengan sekian banyak aktivitas yang dijalani oleh manusia. Semua terpantau. Semua terpantau, karena apapun yang dilakukan manusia, Allah Jalla wa ala mengatakan wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya atas kalian itu ada para malaikat yang hafizun, berjaga. Siap berjaga. Yaitu apa? Menjaga tentang apa yang diperbuat oleh manusia. Kiraman katibin. Makhluk-makhluk Allah yang mulia yang siap mencatat dengan catatannya. Yang siap dengan apa? Catatannya. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang luput dari pantauan penjagaan para malaikat. Maka tidak sedikit orang-orang yang dalam posisi pembenahan dalam masalah akidah tauhid, muraqabatullah, mereka menganggap remeh akhirnya praktek-praktek penipuan, praktek-praktek yang sifatnya mendolimi, praktek-praktek kemungkaran, praktek-praktek yang di situ seorang melakukan tipu daya, mengambil hak orang lain, melakukan berbagai macam tindakan korupsi, itu karena menganggap apa yang diperbuat tidak diketahui oleh pihak lain. Ya, dibisiki temannya, ini ada bocoran ini, sedikit kok, cuma kita bagi berdua saja, dan jangan cerita sama yang lain, ini hanya kita berdua, kita berdua. Nah sudah berdua kan berarti ada pihak lain ya. Hah? Ada pihak lain kan? Ya berdua itu saling mengetahui. Hah? Yakin bahwa hanya dua pihak ini yang katanya tahu. Subhanallah. Bahkan khawana barakallahu fikum, Sepintar-pintarnya seorang membuat makar, walaupun seolah-olah orang itu yang mengetahui hanya dirinya dan dia tidak sadar bahwa di sana ada para malaikat yang menjaga dan mantau apa yang dia perbuat, subhanallah, dengan muamalah-muamalah yang dilakukan tanpa kita ngorek-ngorek, si fulan itu bagaimana sih? Si A itu bagaimana? Kok subhanallah, dengan apa yang dilakukannya Allah membongkarnya. Ya tidak. Pernah enggak kita misalnya dalam bertangga itu terus senantiasa pasang apa itu namanya? Hah? Amin. CCTV. Ya. Apa kita bikin rumah terus dengan tetangga itu kira-kira tetangga kita tuh ngerasani kita enggak? Kira-kira tetangga itu mau berbuat jahat kita dengan kita enggak? Atau pasang perekam dalam tubuhnya supaya apa yang dikatakan itu kita ketahui. Pernah begitu kita? Enggak pernah. Tapi kalau memang seorang dalam posisi dalam melakukan perihal itu ada perkara-perkara tidak baiknya, subhanallah, bersuara juga, walaupun dari pihak lain, walaupun dari pihak lain. Ikhwan barakallahu fikum. Terus apakah semacam ini terus dikatakan masya Allah para kiai itu punya ilmu apa? Hah? Punya ilmu yang sifatnya bisa merawang, ya, tahu apa yang ada pada orang lain. Kadang ya, subhanallah, mungkin kan kebetulan ya, seorang murid yang melakukan satu perbuatan, terus sang kiai ya, itu ngomong secara umum, Allah Jalla wa'ala mengingatkan, diharamkan ini. Kok kiai tahu ya, saya hari ini berbuat begini, kok ceramahnya hari ini ngomong begini, kok tahu ya? Itu mungkin masih mending, kok kiai ini ngerasani saya ya, bisa repot lagi. Kok senantiasa khutbahnya, isi ceramahnya kok nyindir saya terus, ini gimana? Ah besok gak usah ngaji lagi lah, nyindir terus kok, iya. Gampang tersindir orangnya kan begitu. Ya betul, habis yang dilakukan semuanya salah, iya. Sementara yang namanya seorang yang alim, seorang yang mengajarkan kebaikan, apakah mengajarkan kesalahan? Mengajarkan kesalahan, mengajarkan yang buruk, tentunya mengajarkan yang baik. Mengingatkan hal-hal yang mungkar, haram bagi seorang, misalnya muamalah ribawi, haram bagi seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, haram bagi seorang sekian banyak muharramat, menzalimi saudaranya dan begitu dan seterusnya. Wajib bagi seorang untuk berbuat kebaikan, dan dia orang yang paling tertinggal. Lah kalau semua itu mungkin terjadi pada kita dan kemudian kita terketuk hati kita, sementara kita mengatakan kok tiap hari disindir, tiap hari seolah-olah disoroti, yang kemudian dengan itu kita justru tidak mau berbenah diri dan ingin pindah ke tempat lain yang tidak pernah ada sorotan-sorotan seperti itu, subhanallah, enak yang ngaji di sini ya. Kenapa? Habis tidak pernah diingatkan, habis tidak pernah disoroti, habis tidak pernah ditegur. Terus bagaimana? Ya isinya hanya apa? Fadhail-fadhail amal terus. Isinya hanya perkara-perkara untuk mengatakan bagaimana kita cinta Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan yang sedikit tapi bisa menghasilkan pahala yang banyak. Oh ini bagus sih. Adapun perkara yang haram, perkara yang buruk, perkara yang dosa tidak pernah diingatkan. Karena itu diampuni. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan itu menghapus perkara kesalahan. Alhamdulillah, hari ini saya mencuri. Alhamdulillah, hari ini saya menyakiti tetangga saya, tapi saya bisa sholat. Jadi mudah-mudahan dengan sholat saya semuanya dihapus, besok diulang lagi. Betul begitu? Hah? Betul begitu? Entabihu, khawatir. Kalau terus seperti itu menjadi ketentraman, khawatir itu menjadi pemikiran kita. Dan siapa yang menafsirkan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat, itu ditafsirkan seperti itu. Datanglah kepada para ulama yang mengatakan bahwa tafsirnya demikian, perbuatan dosa dengan terang-terangan kita kerjakan tanpa ada penyesalan, dengan perbuatan baik kemudian itu telah menjadi penghapus. La ilaha illallah. Kemudian beberapa ayat yang disebutkan oleh musannif rahimahullah terkait dengan bahwa Allah jalla wa ala zat yang disucikan dari berbagai macam perkara-perkara yang buruk. Qauli ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah jalla wa ala tidak serupa dengan apapun. Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Demikian pula lahul asmaul husna wa sifatul ula. Allah jalla wa ala memiliki nama-nama yang indah. Demikian pula sifat-sifat yang agung. Qauli ta'ala seperti firman Allah dalam surah Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Zat yang maha luas rahmatnya itu berada di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Dan miliklah atau milik Allah semata apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, bahkan apa yang ada di bawah bumi atau di dalam bumi. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika seorang menjaharkan dengan sebuah ucapan, sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak hanya mengetahui apa yang diucapkan seorang, tetapi ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui sebuah perkara yang dirahasiakan. Yang dirahasiakan, misalnya kita punya sesuatu sudah kita bicarakan, atau punya angan-angan tapi kita rahasiakan, mungkin hanya kita pendam perkara itu, hanya kita saja yang mengetahui, atau ada dua pihak yang mengetahui, atau lebih, tiga orang, empat orang. Sir, sebuah rahasia Allah mengatakan, atau akhfa, sesuatu yang belum direncanakan. Sepekan kemudian kita belum punya rencana, Allah sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Manusia ada kemampuan tidak seperti itu. Apa yang akan direncanakan? Belum ada satupun yang mengetahui. Terus bagaimana ada orang-orang yang mengatakan punya indera 6? Nah, punya apa? Indera yang ke-6. Nah, tentunya itu sebuah kebatilan. Karena khususiyah mengetahui perkara ghaib, perkara yang akan terjadi dan bagaimana kejadiannya, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibahas oleh para ulama, termasuk dalam masalah maratib, tingkatan-tingkatan memahami takdir, ialah al-ilmu, menetapkan Allah jalla wa ala zat yang maha mengetahui, mengetahui berbagai macam perkara, berbagai macam perkara. Alima makan, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma lam yakun, dan perkara yang belum terjadi, dan perkara yang belum terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa kan, dan juga perkara yang belum terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya, itu juga Allah mengetahuinya. Bisa dipahami tidak? Kalau kita hitung-hitungan, ya, mohon maaf, mungkin ini bagi seorang yang akan membuat satu proyek, ya, ini saya punya proyek demikian, saya berikan bangunan ini, insya Allah tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Kalau sampai terjadi, misalnya dia punya struktur bangunan, tiang, konstruksinya, ini kalau sampai terjadi gempa, paling nanti kesana atau ini atau rubuhnya demikian. Subhanallah, ketika terjadi semua yang dikatakan kalau terjadi akan demikian, itu semuanya apa? Berubah haluan. Dia mengatakan ke kanan, tapi kejadiannya ke kiri. Ya tidak. Sebagai contoh, kasus gempa bumi yang terjadi di Jogja terkhusus, ya, tahun 2006 berarti, ya. Mereka mengatakan bahwa ini struktur bangunannya berat, sehingga kalau ada gempa merobohi apa? Merobohi ya yang punya rumah, sehingga korban terlalu banyak. Akhirnya mereka membuat konstruksi yang dikatakan apa anti gempa. Bagaimana? Ringan. Jadi mudah-mudahan kalau ada gempa keblekan enggak, kerobohan itu enggak terlalu apa? Berat. Ya betul anti gempa tapi tidak anti angin. Ya namanya ringan. Diterpa angin ikut juga pindah rumahnya. Lo yang punya rumah itu bagaimana? Oh, rumahnya di bawah angin. Ke sana. Kalau masih di bawah air ya, sebagian sebagian saudara kita ya, kaum muslimin kan punya tempat tinggal memang di atas air. Kalau pas pasang, kadang pindah ke sana, pindah ke sini. Enggak ada kaplingan. Ya seperti antum kalau tinggal di sini kan kaplingan, ya. Di sana ya di atas air, kadang pindah ke sana, pindah ke sini. Enggak masalah, nanti kembali lagi. Tapi ini dan kadang dengan teori seperti itu dan seterusnya berbagai macam perkara-perkara. Kalau perkara belum terjadi dan andai terjadi bagaimana kejadiannya, itu hanya Allah Jalla wa'ala yang mengetahuinya. Allah Jalla wa'ala yang mengetahuinya. Maka dikatakan ahata bikulli syai'in ilma. Allah Jalla wa'ala ilmunya meliputi segala-galanya. Tidak ada satu pun yang luput dari pantauan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang harus kita yakini. Satu hal yang harus kita yakini. Wa qahara kullu makhluqin 'izzatan wa hikman. Atau wa hikman. Dan Allah Jalla wa ala qahara, di antara hal yang di situ menjadi sifatul izzah, izzatullah, keperkasaan Allah Jalla wa'ala, Allah dat yang aziz, dat yang maha perkasa. Izzatullah itu izzatul quwwah. Di antara bentuk izzah Allah, keperkasaan Allah itu dalam hal kekuatan. Allah qawi, yang dikatakan qawiyun matin, du quwwatin matin. Kekuatannya itu kokoh. Kekuatannya apa? Kokoh. Menyifati bahwasanya Allah Jalla wa'ala kekuatannya tidak tertandingi. Tidak apa? Tertandingi. Sebagian orang dalam membuat satu hal yang menjadi taruhlah musibah atau kendala atau problem, itu kan berusaha untuk merancang bagaimana kekuatan itu bisa menghalau, ya tidak? Kekuatan itu bisa apa? Menghalau. Atau paling tidak bisa mengarahkan. Contoh yang belum lama terjadi pada akhir 2010 kan terjadi erupsi Merapi yang berupa lahar panas. Di sana dibuat sabo, yaitu apa? Bendungan yang luar biasa, kokoh itu. Fungsinya untuk apa? Aliran lahar apa? Lahar panas supaya tidak meluber. Kalau tidak dialirkan, itu kan kemana saja dia lari, dia akan membakar kampung yang ada di bawahnya. Subhanallah. Di antara komentar orang-orang yang subhanallah memandangnya sebagai pahlawan, ya, Mbah Marijan gitu. Mbah Marijan kan kalau fotonya dulu dijajarkan siapa itu? Yang Kuku Bima apa satunya? Ekstra Jos. Kuku Bima ya. Iya, sekarang kan sudah enggak ada ya. Karena sudah enggak mempan ya. Almuhim, ada yang memfilosofatkan matinya sujud, tapi sujudnya kok menghadap utara, ada apa kan begitu ya. Almuhim, berbagai macam cerita. Di antara komentarnya katanya, yang namanya gunung kalau meletus dan luberan panasnya, lahar panasnya tadi, katanya ibarat motor itu punya knalpot. Tahu enggak knalpot? Hah? Tahu enggak? ada enggak yang namanya kenapa itu diarahkan ke depan gitu? Katanya yang namanya kenapa itu kan punya arah. Iya. Kenalpot itu punya arah. Katanya juga begitu, ibaratnya gunung juga punya kenalpot. Nah, kenalpotnya enggak mungkin ke arah kita, ke arah sana. Artinya dia tetap bertahan di situ. Subhanallah, kenalpotnya mungkin bocor, beda. Nah, biasanya ke belakang, ini ke depan. Siapa yang berkehendak seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meluber. Antisipasi, ini kan rancangan Jepang ini. Termasuk mereka punya pengalaman gunung di Jepang itu, gunung apa? Yang juga aktif. Itu mereka buat seperti itu dan menyelamatkan penduduk. Buat aliran khusus. Subhanallah, yang tahun kemarin itu apa? Luber, enggak cukup. Mengira luberannya hanya 2 liter 3 liter. Ini jutaan kubik. Sampai sekarang dikeduk sekian banyak bangunan yang sudah berdiri dari sana itu enggak habis-habis ya. Enggak cukup. Karena tidak cukup, akhirnya apa? Menutup kampung-kampung yang ada di sebelah sekian banyak korban. Berapa ribu hektar, sekian kecamatan tertimbun. Dan bukanlah dingin, panas. Yang derajatnya ketika sudah turun melebihi 10 kilo itu hampir 600 panasnya. Bagaimana ketika keluar ribuan? Wong kita aja dengan yang 60 derajat sudah kipas-kipas kok, apalagi sampai 1000 lebih. Siapa yang bisa bertahan dengan seperti itu? Ini sebuah rancangan. Kan demikian. Maka izzatullah, izzatul quwwah. Allah perkasa, kekuatannya mati, bu quwwatin mati. Zat yang memiliki kekuatan yang kokoh. Kalau berkehendak kepada satu, tidak ada satupun yang mampu menghalau. Beda dengan manusia, kadang merancang satu tapi kekuatannya terbatas. Pernah dengar tidak? Ya mudah-mudahan kaum muslimin dari cerita ini semua sudah pernah melewati. Apalagi yang punya kebiasaan kalau hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. Hah? Kisahnya siapa? Hah? Saya tidak mengajarkan untuk kemudian setiap Jumat baca surat Al-Kahfi ya. Mauquf ala Salman bahwa pada hari Jumat itu boleh membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Surat nomor 18 dari Al-Qur'an Al-Karim itu dibaca. Nah, bukan hanya Yasin tapi surat Al-Kahfi. Diberitakan pada akhir-akhir surat yang ada pada suatu kahfi tentang kejadian siapa? Siapa? Nggak ada yang tahu? Siapa? Siapa yang membuat dinding yang di situ berhancurnya apa? Tembaganya, itu cor-corannya kalah dengan cor-coran dalam posisi yang semuanya walaupun apa diaduk isinya satu kali satu tembaga ini. Itu tiap hari diberitakan dalam hadis yang sahih, Ya'juj wa Ma'juj, dengan jumlah pasukan yang besar tiap hari mereka itu melobang, suatu saat akan roboh dan keluar fitnah yang besar, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Danau itu kalau dilewati Ya'juj wa Ma'juj kurang airnya, diminum sama mereka. Kalau lewat kali apa di sini? Kali bawah. Itu enggak cukup sungai itu. Akan dilewati, diminum habis. Tuh siapa ini yang melenggang orang-orang yang ada sebelum kalian yang lewat di sini? Kata pasukan yang di belakangnya, enggak kemanan, tahu enggak kemanan, enggak kebagian. Itu nanti fitnahnya cuma cuci. Dzulqarnain membuat benteng seperti itu. Nah, tetapi itu semua fadlun minallah, dan kalau Allah Jalla wa'ala menghendaki akan terjadi robohnya benteng tersebut, tembok tersebut. itu kan kekuatan manusia, ya tidak? Maka izzatullah izzatu al-quwa dan izzatul qahr. Izzat al-qahr bermakna Allah Jalla wa'ala memaksa, memaksa makhluk izzatan wa hikaman. Dan Allah memaksa kepada makhluk itu dengan kekuatan dan hikmah, dengan kekuatan dan hikmah. Sehingga apabila kita membaca ayat Al-Quran seringkali Al-Azizul Hakim, ya, yeah. Coba nanti dibuka di rumah, sekian banyak ayat, kalau ada Wallahu Aziz, itu seringnya diiringi dengan apa? Hakimun. Hakimun, maha perkasa tapi maha hikmah, bijaksana. Kekuatannya itu dibarengi dengan hikmah, dan hikmah seperti yang ditafsirkan wad'u syai fi mawdhi'i, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beda dengan manusia. Kalau kekuatan manusia, kekuatan manusia itu ada beberapa kemungkinan-kemungkinan. Manusia itu kadang kuat, tapi dengan kekuatannya dia ngawur, ya tidak? Hah? Ada seorang yang kuat, tapi dia zalim. Dengan kekuatannya dia zalim. Dengan kekuatannya dia menindas. Dengan kekuatannya menjadi orang banyak yang takut kepadanya. Dengan kekuatannya dia sinis. Dengan kekuatannya dia tidak hikmah. Dengan kekuatannya salah menempatkan sesuatu. Itu kalau pada manusia, ya. Dan sekuat-kuat manusia, kekuatannya terbatas. Kekuatannya apa? Terbatas. Nah, sekuat-kuatnya makhluk itu terbatas. Ada yang mengalahkan, ada yang mengalahkan. Nah, wawasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan Allah maha luas kepada segala sesuatu, baik rahmatnya dan ilmunya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang di hadapan para makhluk maupun yang di belakangnya, apa yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, dan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh manusia, semuanya itu di bawah liputan, diliputi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hikmah yang pernah kita dapati bahwa nah, sampai poin yang berapa kemarin kita sampaikan faedah-faedah daripada mukadimah ini. Di antaranya bahwa di situ dianjurkannya dalam membuka sesuatu dengan bismillah. Demikian pula astana 'ala Allah bil hamd wal majd. Memuji Allah Jalla wa Ala dengan memuji berupa pujian, sanjungan. Karena Allah Jalla wa Ala mahmud, Allah terpuji dan pujiannya sempurna. Demikian pula af'aluhu halidah, semua yang Allah perbuat itu sangat mulia dan terpuji. Kemudian si'atu ilmillah juga menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bikaunihi la yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada satu pun tempat yang luput lolos dari ilmu Allah. Wa kamalu qudratih, kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa ahatat wa ihatatuhu haitsu la yulhihi amrun an amrin, juga perihal segala sesuatu itu Allah Jalla wa'ala zat yang mampu semuanya. Allah Jalla wa'ala mampu mengitari, memantau, dan tidak ada satupun yang terlupakan. Satu perkara pun tidak ada yang terlupakan. Nah, juga azamatuhu wa kibriyahu, keagungan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin. Allah Jalla wa'ala disucikan, ditinggikan, dimuliakan dari berbagai macam penyerupaan dan tandingan yang menyerupai. Likamali sifatihi min jami' wujuh, karena Allah Jalla wa'ala sempurna sifatnya dari berbagai macam sisi. Juga tanazzuhuhu wa tuqaddisuhu an kulli zawjatin wa waladin wa dhalika likamali ghina. Allah Jalla wa'ala disucikan, dimuliakan dari perkara Allah Jalla wa'ala beristri. Allah Jalla wa'ala disucikan dari perkara beristri. Allah Jalla wa'ala disucikan dari perkara beranak. Na'am lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Hal itu karena kesempurnaan Allah, yaitu tidak memerlukan dan tidak membutuhkan kepada siapapun. Juga perkara berikutnya, tamamu iradatihi wa sultanih. Allah Jalla wa'ala sempurna kehendaknya, sempurna kekuasaannya. Binufudi qada'ihi fi jami'il ibad, yaitu Allah Jalla wa'ala memperjalankan ketetapannya itu kepada semua hamba. Allah kalau sudah berkehendak memutuskan, kalau Allah memutuskan satu keputusan kepada hambanya, mentakdirkan kepada hambanya satu perkara, itu akan terjadi dan tidak satupun yang bisa mengelak. Tidak ada satupun yang bisa mengelak. Fala yamna'uhu quwwatu malakin wala kathrati 'adadin wa mal, dan tidak ada satupun yang mampu menghalau, menentang, menolak kekuasaan siapapun, jumlah sekian jumlah manusia, sekian jumlah makhluk, atau dengan harta yang mereka mampu untuk menghalangi dan menolak kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun. Sebagai contoh, seorang kalau ditakdirkan dan diputuskan bahwa si fulan hari ini meninggal, dengan berbagai macam upaya, misalnya karena sebab sakit, atau jantung, atau penyakit apapun, kalau Allah menghendaki bahwa si fulan hari ini waktunya sudah harus berakhir, umurnya harus berhenti, dengan harta yang dia miliki sebesar dan sebanyak harta yang dia miliki, untuk menghalau, menolak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada daya dan upaya. Tidak ada apa? Daya dan upaya. Juga begitu, kekuatan semua makhluk dikumpulkan untuk menghalau, menolak ketetapan Allah Jalla wa'ala, juga tidak akan bisa mereka lakukan. Demikian pula kekuasaan siapapun. Demikian pula azamatullah fauqa ma yatasawwar, keagungan Allah Jalla wa'ala itu di atas gambaran yang ada pada manusia. Bihaif la yastati'ul 'uqul lahu tamthilan wala tatawahham al-qulub lahu suratan. Ditinjau, tidak ada kemampuan akal manusia untuk mengkiaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Makanya akal manusia itu terbatas untuk menjangkau tentang keagungan dan kebesaran Allah dari berbagai macam sifat-sifatnya. Karena manusia juga tidak dibebani, tidak diwajibkan tidak diharuskan untuk menjangkau tentang keagungan dan kebesaran Allah secara sempurna. Yang ada Allah perintahkan dengan melihat berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah, yakinilah, tumbuhkanlah dalam diri setiap orang untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian. Tapi kalau akal manusia dipaksa untuk menggapai, menjangkau tentang hakikat sejauh mana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, tidak akan apa? Tergambar. Tidak menjangkau. Enggak kesampaian. Kan demikian. Tapi kalau ada alat, sekuat-kuat alat, misalnya untuk menaikkan benda, mengangkat benda, manusia masih bisa apa? Mengukur. Ini kekuatannya sekian ton, dihitung demikian. Kok bisa ya? Kabelnya hanya kecil. Saya punya kabel besar begini, tapi dipakai untuk mengangkat ini kok putus. Ini hanya satu bar, satu apa? Satu helai saja. Kok kuat sekali ya? Betul, dia hitung kekuatannya, jenis atau bahannya, terus kemudian perangkatnya, kemudian teknis penggunaannya bagaimana, kan begitu ya. Tali itu kadang-kadang sama-sama tali, tapi kalau cara pemakaiannya, misalnya untuk menarik atau mengangkat, salah dalam menempatkan, yang satu kuat, yang satu apa, tidak kuat, kan begitu ya. Kan demikian. Silakan mungkin nanti bagi yang memiliki apa berbagai macam pengetahuan dalam pertukangan, dalam hal bangunan, kadang kayu yang kecil sama-sama kecil, tapi yang ini dipakai untuk menopang, yang ini dipakai untuk beban misalnya lurus kemudian dimuati ke sana, ya betul, yang satu kuat yang satu tidak. Nah itu masih tergambarkan, terjangkau. Tapi tentang kekuatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, itu tidak tergambarkan oleh akal manusia. Dan juga tidak ada satupun dalam kalbu manusia yang bisa membayangkan bentuknya bagaimana, wujudnya bagaimana. Nah, لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Yang demikian itu sebabnya karena Allah Jalla wa'ala zat yang tidak serupa dengan apa? Dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun, namun Allah Jalla wa'ala zat yang menyatakan dirinya السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Juga ikhtisasullah bil asma'il husna wa sifatul 'ula, pengkhususan bagi Allah Jalla wa'ala, nama-nama yang indah, sifat-sifat yang agung. Nama-nama yang indah itu hanya milik Allah. Manusia kadang sama namanya. Kadang manusia itu dinamai dengan nama yang sama. Kan ada seorang kadang dinamai dengan nama-nama yang seolah hampir-hampir dengan apa yang dinisbahkan nama itu kepada Allah. Al-Khaliq, Al-Khaliq. Kadang orang juga dinamai, dia juga pencipta. Tukang, misalnya pengrajin kursi, menciptakan dari potongan-potongan kayu jadi kursi. Orang kadang kaget, kok bisa yang buat kursi seperti ini? Kagum dengan karyanya, almarinya, pintu dan sebagainya, kok kagum? Itu semua hanya terbatas. Karena apa yang dilakukan manusia hanya merubah dari bahan mentah menjadi bahan apa? Jadi dirubah bentuknya. Allah Allah Jalla wa'ala mencipta dari sesuatu yang belum ada menjadi ada dan belum pernah ada contohnya. Kalau manusia terkadang niru ya, apalagi orang Indonesia pinter niru. Hah? Sampai yang namanya belajar terus ujian pengennya berhasil yang bagus juga pengennya apa? Niru. Iya, ya dia. Jawab soal, karena supaya temannya yang ini pinter, saya juga diaku pinter, kan niru. Jawabannya nyontek ya. Gimana sih jawabannya satu ini? Saya nggak bisa. Pengin niru. Gampang sekali. Dalam rumah tangga, ya. Dalam rumah tangga, ya namanya rumah. Kadang satu dengan yang lain, ada yang luas, ada yang sempit, ada yang kadang layar. dimasuki barang-barang begini. Yang satu masya Allah rumahnya seandainya mencukupkan dengan apa yang ada sudah. Masya Allah saling berkunjung ya. Hati-hati nih para ummahat atau wanita-wanita kaum muslimat. Kadang pinginnya ayo ke tetangga yuk, lihat ke sebelah. Masya Allah ada kulkas berpintu empat. Nah lihat kulkas berpintu empat. Saya juga belum pernah lihat nih. Eh, yang ada kadang dua atau satu besar gitu ya. Atau pintu dua. Melihat ada mesin cuci, ada mesin jahit, semua serba mesin. Pulang ngeluh kepada suaminya. Tetangga itu enak, anaknya sedikit tapi semua lengkap, tinggal pencet kerja. Enggak kayak kita, anak banyak semuanya bukan serba mesin, serba tangan. Kamu jadikan saya apa ini? Jadi kuli apa? Kan begitu ngeluh. Nah, suaminya akhirnya, oh ya sudah, insya Allah nanti begitu. Sudah. Kendaraan pun begitu, mas itu dia tuh yang itu kalau anaknya sedikit aja kalau naik mobil kan enak, isinya di samping, anaknya hanya satu, gojek di belakang, kita ini anak tujuh bawa motor lagi, terus motor di mana ini, pakai keranjang apa, nanti gitu ya, ngeluh lagi, nah terus begitu, khonna barakallahu fikum, maka sesungguhnya manusia pun demikian. Pun demikian yang terjadi. Kalau dia bisa melakukan satu perbuatan, maka rata-rata hanya terbatas sebatas itulah. Tapi Allah Jalla wa'ala memiliki nama dan sifat yang indah, demikian pula sifat yang mulia. Juga istiwa Allah ala arsyihi wa huwa uluhu wa istiqraruh alai ala al-wajhi al-la'iq bihi. Istiwa Allah, keberadaan Allah Jalla wa'ala, adanya Allah Jalla wa'ala ala arsyihi, di atas arsynya, di atas arsynya, maknanya uluhuhu, Allah Jalla wa'ala itu berada di tempat yang tinggi. Dan uluhuhu zat, tingginya Allah, tingginya zatnya, azamatuhu, keagungannya. Nah, dan juga istiqraruhu, ke keberadaan Allah, Allah berada di atas arsy. Tetapi semua tadi merupakan sifat Allah dan itu sifat fi'liyah, dan kita harus tetapkan sesuai dengan apa yang layak bagi Allah dan tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh apa? Dikiaskan. Kemudian umum mulkihi lis samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ma tahtat thara. Keumuman kekuasaan Allah Jalla wa'ala, kepemilikan Allah. Allah memiliki semua yang ada, langit, bumi, apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di bawah bumi, semuanya milik Allah. Dan itu milkuhu tam, milik Allah yang sempurna. Manusia kadang memiliki, tapi sifatnya sementara. Contoh, kita punya tanah, ada sertifikatnya. Ditanya, ini tanah punya siapa? Ya punya saya. Mana buktinya? Saya punya sertifikatnya. Berhak bagi dia untuk menjual, berhak bagi dia untuk menempati, bangun dan seterusnya, kan begitu. Pemerintah pun ketika datang mengatakan untuk menyita, tidak boleh karena saya punya bukti kepemilikan. Kapan itu? Sementara kan begitu ya? Sementara tidak? Sementara. Kadang itu bisa beralih. Dan dalam kondisi kita tidak punya kekuasaan sampai mutlak, misalnya dibeli, kan sudah pindah tangan. Atau dipaksa ya sudah, mungkin dibunuh oleh anaknya sendiri. Kadang orang tua begitu, anaknya nggak baik, dibunuhlah orang tua untuk mendapatkan tanahnya. Atau kata yang pinjam, afwan saya pinjam tanahnya dulu ya, saya bangun. Oh iya, berapa tahun? Ya 5 tahun lah. Untuk buka usaha di situ. Datang pemiliknya, afwan ya akhi, afwan saudaraku, ini tanah kan dulu ada perjanjian 5 tahun di sini untuk dipakai. Iya, tapi sekarang kan saya sudah bangun begini, gak mungkin saya pindah. Diusir yang punya. Diusir apa? Yang punya. Jadi yang punya siapa? Ya saya katanya, saya sudah bangun di sini. Berubahlah. Kadang begitu. Manusia tidak punya kekuasaan yang mutlak. Baik. Juga qala sa'atu ilmihi wa quwwatu qahrih, keluasan ilmu Allah Jalla wa Ala dan dan kekuatan Allah Jalla wa'ala memaksa kepada makhluknya, wa hikamihi, dan juga hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa ana khulqa la yuhituna bihi ilman, dan namanya makhluk itu tidak bisa menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya makhluk, tidak ada satupun yang mampu menjangkau ilmu Allah. Apa sebabnya? Liqusuri idraqihim, karena pendeknya kemampuan untuk menggapai apa yang ada pada Allah, itu perkara yang tidak mungkin. Terjadi kusur, tidak sempurna. Manusia kemampuannya itu terbatas, keterbatasan dalam menjangkau ilmu Allah. Amma yastahiqur rabb al-azim min sifatil kamal wal azamah, dari apa-apa yang menjadi hak bagi Allah, perkara yang menjadi sifat Allah Jalla wa'ala, perkara yang menjadi keagungan Allah berupa kesempurnaan dan keagungan. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menjangkau tentang keagungan dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah-faedah yang dimuat dalam muqaddimah terkait apa yang disebutkan Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian poin yang akan datang, yang insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan itu, ialah at-taslim wal qabul li ayatin wa ahadithis sifat, anjuran. Tatkala kita sudah mempelajari pembukaan, demikian pula sebagai bentuk membuka wacana terkait dengan asma sifat, maka sikap berikut yang harus dijalani seorang muslim ialah at-taslim, tunduk, wal qabul, tunduk dan menerima, li ayatin wa ahadith, atau li ayati wa ahadithis sifat, harus tunduk, harus menerima berita yang datangnya dari ayat-ayat Allah maupun hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memberitakan terkait dengan apa? Sifat-sifat Allah, dan tidak ada peluang bagi siapapun untuk menolak. Tidak ada peluang bagi siapapun untuk menolak. Yang ada ialah tunduk dan menerima. Tunduk dan menerima. Jangan sampai seperti Asy'ariyah. Mereka punya paham kalau sifat Allah Jalla wa'ala itu dicerna dengan akal, dan akal bisa mengimbangi itu yang kita tetapkan. Kalau tidak bisa, maka itu kita tolak. Itu kita tolak. Benar tidak seperti itu? Itu merupakan kesalahan yang fatal. Karena kita punya kaidah, di antara hal yang harus kita imani bahwa wala yuhituna bihi ilma, manusia tidak bisa menjangkau ilmu Allah. Kenapa? Ketidakmampuan manusia dalam hal itu. Bagaimana kita paksakan untuk bisa mengatakan bahwa Allah Jalla wa'ala itu sifatnya akan ditetapkan kalau apa? Kalau akal itu bisa mencermati. Sebagai contoh, kata mereka, di antara sifat yang harus dipertimbangkan, sifat marah. Iya, mereka mengatakan menolak sifat marah. Allah tidak boleh dikatakan marah. Sementara berita yang menyebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Jalla wa'ala disifati dengan sifat ghadab. Demikian pula dalam Al-Quran, Allah juga menyifati dirinya dengan sifat apa? Marah. Kata mereka, yang namanya marah itu kalau dikiaskan yang ada pada makhluk, namanya marah itu kan sifat apa? Sifat tidak mampu seorang mengendalikan diri. Walayan udam, adanya darah yang bergemuruh dalam jantung seorang kan begitu, yang mengaplikasikan kepada apa? Tidak mampu mengendalikan diri dengan tamparan, dengan tendangan, dengan ucapan yang tidak apa? Tidak terkendalikan, begitu marah ya? Hah? Kan demikian. Kemarahan seorang, timbul kemarahan. Nah ini kalau disifatkan untuk Allah, ini tercela sehingga kita tolak sifat ini. Betul kalau Anda mengkiaskan dengan sifat yang ada pada makhluk. Tetapkan sifat bagi Allah dan nyatakan bahwasanya Allah Jalla wa'ala disifati seperti itu sesuai dengan kelayakan bagi Allah. Apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada unsur penyerupaan sedikit pun. Selesai. Selesai dengan begitu kelegaan yang kita peroleh. Nah, baik, insyaallah kita lanjutkan kajian tentang masalah akidah ini pada pertemuan yang akan datang. Adapun insyaallah nanti pada zuhur kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita cukupkan sambil menunggu waktu azan zuhur. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Kita cukupkan barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.